الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitabi wa sunnah dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan seputar al-wadi'ah dan al-itlafat. Maka pada siang hari kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-babul khamis ashar, bab yang ke-15 dari kitab al-mu'amalat fil ghasbi, tentang ghasab, yani hukum-hukum seputar ghasab. Wafihi mas'alatan, dan di dalam bab ini ada dua permasalahan yang akan diterangkan. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama, definisi ghasab dan hukum dari ghasab tersebut. Ta'rifuhu al-ghasbu lughatan. Adapun definisi ghasab, al-ghasbu secara bahasa, akhdhu syai'i zulman. Secara bahasa, ghasab artinya mengambil sesuatu dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak hak. Sebagian menyebutkan bahwa asal dari makna al-ghasab adalah al-qahr, menguasai sesuatu. Wa syar'an, adapun secara istilah, dalam istilah syar'i, yang dimaksud al-ghasbu al-istila'u ala haqqil ghair, zulman wa udwanan bighairi haqqin, menguasai milik orang lain, menguasai hak orang lain dengan cara yang zalim dan melampaui batas dengan tanpa hak. Maka ini yang dimaksud al-ghasab, yaitu al-istila' ala haqqi al-ghair, menguasai apa yang menjadi hak orang lain. Itu milik orang, tapi dia mengambilnya, menguasainya dalam bentuk zulman wa udwanan, kezaliman dan melampaui batas. Atau ungkapan yang disebutkan sebagian para fuqaha, qahran, dalam bentuk menguasai, ya, jadi semacam penindasan, sehingga yang diambil barangnya ini gak bisa ngapa-ngapain. Jadi al-istila', menguasai apa yang menjadi milik orang lain. Kalau milik dia tidak jadi masalah. Atau dia sebagai perwakilan untuk menguasai sesuatu, tidak jadi masalah. Tapi ini milik orang lain. Dia mengambil barang milik orang lain misalnya. Tanah dicaplok, diambil. Yang diambil ini mengetahui bahwa tanahnya itu diambil. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa menuntut. karena dia mengambilnya dalam bentuk qahran, dalam bentuk menguasai, melampaui batas, berbuat zalim, sehingga tidak termasuk dalam bentuk ghasab ketika seorang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tersamarkan, mencuri misalnya, mencuri, menculik, ya, dan yang semisalnya, itu tidak termasuk dalam definisi ghasb. Namun ini mengambil secara paksa apa yang menjadi milik orang lain. Bighairi haqqin. Dengan tanpa hak. Adapun jika dia mengambil milik orang lain dengan cara yang hak, maka diperbolehkan. Misalnya seorang yang bangkrut. Seorang yang bangkrut sementara dia memiliki banyak tanggungan hutang. Dan dia punya sisa harta. Maka diperbolehkan bagi pemerintah untuk menguasai harta itu. Mengambil harta tersebut. Agar tidak diapa-apakan oleh pihak pemilik yang bangkrut ini. Jangan sampai dia menghabiskan hartanya. Maka pemerintah berhak untuk menguasai. Yang nantinya mungkin akan dijual untuk menutupi hutang-hutang dari seorang yang bangkrut tersebut. Nah, ini dibolehkan. Kamu ambil hak orang lain, tapi dengan cara yang hak. Cara yang dibenarkan dalam syariat. Atau misalnya seorang wali yang mengurusi harta anak yatim. Yang dia bertujuan untuk menjaganya, memberi kemaslahatan kepada harta tersebut. Maka dia memutar atau membisniskan, ya, memasukkan saham dari harta anak yatim dengan tujuan mengembangbiakkan harta tersebut untuk kemaslahatan anak yatim. Maka tidak mengapa dia mengambilnya dan memanfaatkannya, diperdagangkan atau yang semisalnya. Ini dibolehkan dan ini termasuk di antara cara yang hak. Yang tidak diperbolehkan apabila seorang melakukannya tanpa hak. Tidak dengan cara yang dibenarkan di dalam syariat. Mengambil harta milik orang lain, apa saja. Oleh karena itu kata para ulama bahwa al-ghasab itu mencakup barang-barang apa saja. Baik dalam bentuk aqarat. Yaitu barang yang tidak bisa berpindah-pindah. Mengambil rumah orang lain. Dengan cara yang zalim. Atau merubah batas tanah. Diperluas batas tanah miliknya. Sehingga mengambil tanah milik orang lain. Dengan cara yang zalim. Ini al-aqarat. Atau yang sifatnya mangkulat. Barang yang berpindah-pindah. Misalnya dia mengambil milik orang. Dia ambil begitu saja jam tangannya. Saya ambil ya. Nah. Dia mau melawan gak bisa juga. Ini orang melakukan ghasab. Ya. Ini orang melakukan ghasab. Dengan cara qahar. Kezaliman. Ya. Orang itu yang diambil macam-macam mungkin akan diancam, dipukul, disiksa dan yang semisalnya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh sebagian orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kriminal, premanisme yang mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Ya. Asalnya plok. Melihat ada tanah kosong tuh. Dipasang papan. Tanah ini milik si fulan. Padahal bukan miliknya. nanti urusan gugat menggugat nanti urusan di pengadilan. Maka ini ghasab. Jadi ghasab itu mencakup hal yang sifatnya akar, demikian pula mangkul, yang tidak bergerak atau barang-barang yang bergerak. Yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Melakukan ghasab adalah perkara yang haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yani berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan ijma' al-ulama. Adapun dari Al-Qur'an Karim, liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dan termasuk di antara cara yang batil adalah mengambil harta milik orang lain tanpa keridaannya. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali apabila pertukaran barang dibangun di atas sistem perdagangan yang saling meridhai di antara kalian. Maka ini tidak termasuk cara yang batil. Dan dosa ghasab ini bertingkat-tingkat. Ada yang lebih besar dosanya daripada yang lainnya. Seperti memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Menghabiskan harta anak yatim yang menyebabkan dia memudaratkan anak yatim tersebut. Maka ini lebih besar dosanya daripada ghasab yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang memakan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yahillu malu mri'in muslim illa bi thibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridaannya. Kecuali dengan keridaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Darqutni, dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Berarti apabila harta seseorang diambil tanpa keridaannya, maka itu adalah perkara yang haram, dan itulah ghasab. Apa saja, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang seorang ya seenaknya mengambil harta milik orang lain. Nah, meskipun itu sendal misalnya. Ambil sendal, melihat ada sendal yang bagus keluar dari masjid, dan ada sendal yang bagus, diambil. Ya. Hati-hati kebiasaan anak-anak. Ya, lempar-lemparan sendal. Ya. Marah kepada temannya, sendalnya dilempar, sembunyikan. Ya, jangan dilakukan. Jangan bermudah-mudahan. Jangan sampai kemudian hal-hal yang sepele seperti ini lama-kelamaan menjadi besar. Ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Karena itu harta milik seorang muslim. Harta milik seorang kafir saja, kalau dia bukan kafir harbi, tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh diambil hartanya. Apalagi seorang muslim. besar sekali tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man iqta'a shibran min al-ardi dhulman tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Hadith muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara melampaui batas pemaksaan, maka tanah itu akan dililitkan kepadanya pada yaumul qiyamah dari tujuh bumi. Ini bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Memindahkan batas tanah, dia perluas tanah miliknya. Padahal itu bukan haknya. Itu milik orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan dililitkan kepadanya tanah tersebut pada yaumul qiyamah. Waliyadu billah. Maka hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ambil dari harta milik saudaranya, itu akan besar nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena harta-harta kaum muslimin terpelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, demikian pula kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Haram atas kalian. Maka tanpa keridhaan seseorang tidak diperbolehkan seseorang mengambil harta milik orang lain tanpa keridhaannya. Dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, tentang kesepakatan kaum muslimin tentang diharamkannya al-ghasab ini secara jumlah, secara umum. Kata beliau, fa'ala kulli man indahu madhlamatun li akhih ay yatuba ila Allah. Maka wajib bagi setiap orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya agar hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, wa yatahallal min akhih, meminta kehalalan dari saudaranya, minta maaf, minta untuk diselesaikan perkaranya di dunia. Wa yatlubu minhu al-'afwa fid dunya, meminta maaf kepadanya di dunia. Jangan ditunda-tunda. Seorang tidak mengetahui kapan ajalnya. Sebab apabila itu tidak terselesaikan di dunia dalam perkara-perkara muamalah, hak-hak seseorang diambil oleh yang lainnya, tidak terselesaikan, maka akan menjadi masalah pada yaumul qiyamah. Waliyadu billah, jangan sampai seorang menjadi bangkrut. Bangkrut secara hakiki. Yang menyebabkan dia diambil kebaikan-kebaikannya pada yaumul qiyamah. Dan ditimpakan kepadanya kesalahan orang-orang dia pernah berbuat zalim kepadanya. Sehingga dia menjadi orang yang benar-benar bangkrut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah menzalimi orang lain lalu tidak terselesaikan di dunia. Dia pernah membunuh seseorang, tidak terselesaikan di dunia. Dia pernah mengambil harta milik si fulan, tidak terselesaikan di dunia. Akan berakibat besar nanti pada yaumul qiyamah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kanat lahu madhlamatun li akhi min 'irdhihi aw syai'." Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik dari kehormatannya, merusak kehormatannya, atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya pada hari ini, di dunia ini, dia meminta kehalalannya, menyelesaikan urusannya. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum pada hari kiamat nanti tidak lagi berlaku dan bermanfaat dinar seseorang, dirham seseorang, harta sudah tidak bermanfaat pada yaumul qiyamah. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Apabila dia memiliki amalan salih, maka amalan salih itu akan diambil darinya dan diberikan kepada orang yang dia pernah zalimi di dunia, sesuai kadar kezaliman yang dia lakukan. Wa illam yakun lahu hasanatun, namun apabila dia tidak memiliki amal salih di dunia, ukhidha min sayyiati sahibih, maka kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dari orang yang terzalimi ini akan ditimpakan kepadanya. Fahumil alaih, ditimpakan kepadanya. Lalu setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang dimaksud orang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami, orang yang tidak punya uang dirham, tidak punya perhiasan, tidak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflis." Orang yang bangkrut, yang benar-benar bangkrut. "Man yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, dia membawa pahala ibadahnya, salatnya, zakatnya, puasanya. Nah, ternyata ketika di dunia dia pernah menzalimi si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan, mencerca si fulan, menggibah si fulan, mengadu domba si fulan. Ternyata banyak sangkutannya dengan orang-orang yang pernah dia zalimi dan tidak terselesaikan di dunia. Akhirnya fayutahada min hasanati, kebaikan-kebaikan amal solehnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia pernah zalimi. Hatta idza faniyat hasanatu, sehingga ketika telah habis kebaikan-kebaikannya, habis, dia sudah tidak punya kebaikan lagi, sudah dibagi-bagikan. Nah, maka keburukan orang lain yang dia zalimi tersebut ditimpakan kepadanya. Tsumma turiha finna, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ingat-ingat, mungkin kita pernah berbuat zalim kepada seorang, maka segera minta maaf, selesaikan di dunia, agar kemudian pada yaumul qiyamah seseorang tidak merasakan qisas. Sebab qisas, pengqisasan pada yaumul qiyamah sangat mengerikan. Kebaikan-kebaikan seorang diambil. Nah, maka diselesaikan di dunia. Apabila kaitannya dengan harta, selesaikan dalam urusan harta. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.